pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 12 Oktober 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syardiansyah. Zaini Abdullah usulkan Dermawan jadi PLH Gubernur Aceh. Proyek buku PAUD senilai 8 miliar rupiah ditender ulang. Puluhan calon penumpang Wing Air di Nagan Raya gagal terbang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah pada tanggal 28 Oktober 2016 mendatang akan cuti pilkada. Untuk menggantikannya selama 3,5 bulan, beliau akan mengusul Sekda Aceh Dr. Andes Dermawan MM sebagai pelaksana harian Gubernur Aceh kepada Mendagri Cahyo Kumolo. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Asisten 1 Sekda Aceh Dr. Muzakar mengatakan, surat usulan PLH Gubernur Aceh akan diantar langsung Zaini Abdullah kepada Mendagri pada hari Kamis 13 besok. Untuk mengantar usulan surat PLH Gubernur Aceh ke Mendagri, dirinya juga akan ikut mendampingi Gubernur yang akan berjumpa Mendagri. Mendagri telah menjadwalkan pertemuan Gubernur pada Kamis sore atau Jumat pagi. Menurutnya, alasan Zaini Abdullah mengusulkan PLH Gubernur Aceh Dermawan salah satunya telah memahami situasi dan kondisi Aceh dan menjabat sebagai ketua tim anggaran pemerintah Aceh. Selain itu juga untuk mensukseskan dua kerja besar nasional dan daerah, yaitu sukses Pilkada 2017 dan pengesahan RAPBA 2017 bisa tepat waktu. Sementara terkait PLH, Bupati dan Wali Kota di Aceh yang mencalonkan kembali dalam pilkada di daerahnya, Gubernur akan menunjuk sejumlah pejabat dari provinsi, minimal pejabat yang bersangkutan. Saat ini sedang menjabat Eselon 2. Sudarlun Kepala Inspektorat Aceh Abdul Karim menyatakan dua proyek pengadaan buku kecerdasan majemuk untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD umum dan muslim masing-masing senilai 4 miliar rupiah akan ditender ulang. Kebijakan menender ulang dua paket pengadaan buku PAUD tersebut karena dalam praktek pelelangan pertama belum sesuai dengan aturan yang benar. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Abdul Karim mengatakan pihaknya mengambil kebijakan menender ulang dua paket pengadaan buku PAUD setelah timnya atas perintah Gubernur diminta turun mengaudit pelaksanaan lelang kedua paket proyek tersebut karena Komisi 5 DPRA dan LSM Anti Korupsi mensinyalir dalam pelaksanaan lelang pertamanya terindikasi kolusi dan persengkokolan. Karena Komisi 5 DPRA dan LSM Anti Korupsi mensinyalir dalam pelaksanaan lelang pertamanya terindikasi kolusi dan persengkokolan, serta persaingan tidak sehat antar perusahaan penerbit. Hasil evaluasi dan audit tim menemukan indikasi tersebut, misalnya waktu masa pendaftaran peserta lelang dibatasi hanya 2 hari kerja. Selain itu, panitia lelang mengarahkan perusahaan yang mau ikut lelang kedua paket proyek pengadaan buku PAUD kepada satu perusahaan penerbit. Intinya, tim evaluasi dari Inspektorat Aceh menilai proses lelang yang dilakukan sebelumnya banyak menyalahi prosedur. Karena itu, dalam pelaksanaan lelang ulang nantinya, panitia lelang diminta mengikuti prosedur yang benar. Kemudian harus memperhatikan sisa waktu tahun anggaran 2016 ini. Kalau tidak cukup waktunya, proyek itu dijadwal ulang kembali pelaksanaannya pada tahun depan. Panitia lelang juga diingatkan jangan memaksakan kehendak jika memang tak memungkinkan. Sudarlun, puluhan calon penumpang pesawat Wing Air yang dijadwalkan berangkat dari Bandara Cutnya Adin Nagan Raya Selasa siang gagal diterbangkan menuju Bandara Internasional Kuala Namu Medan Sumatera Utara. Pasalnya pesawat yang ditunggu-tunggu dari Kuala Namu tidak tiba di Nagan Raya. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Petugas Wing Air Bandar Udara Cunyadin Nagan Raya Sunardi membenarkan bahwa penerbangan Wings Air Selasa siang terpaksa dibatalkan karena pesawat yang semula terbang dari Bandara Kuala Namu, Medan tidak jadi terbang. Penyebabnya karena masalah teknis. Akibatnya calon penumpang yang telah mengantongi tiket keberangkatan banyak yang kecewa. Mereka langsung bergegas keluar bandara dan membatalkan penerbangan. Namun sejumlah calon penumpang yang harus berangkat ke luar daerah terpaksa memesan tiket untuk terbang pada Rabu ini. Selain penumpang di Bandara Cunyadin, penumpang dari Medan juga gagal terbang dampak dari batalnya Wing Air mengudara pada Selasa kemarin. Sejumlah calon penumpang yang transit dari Jakarta menuju ke Nagan Raya juga dilaporkan tertahan di bandara. Derlun korban kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kali ini korban KDRT dialami ZD, 34 tahun, warga desa Persiapan Rukun Damai Kecamatan Babahrot. ZD pingsan akibat dicekik oleh suaminya SB, 56 tahun, pada Senin malam. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Informasi dihimpun, kasus ini terjadi saat SB hendak makan malam. Tiba-tiba SB marah dan mengikat leher istrinya, ZD, yang dia nikahi 2 tahun lalu secara siri. Akibatnya, ZD pingsan sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum, TP. ZD pingsan sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum TP. Namun menurut pengakuan SB kepada polisi, kasus itu berawal saat dirinya hendak makan malam. Ketika itu sang istri ZD belum menyediakan nasi beserta hidangan lainnya di meja makan, sehingga SB naik pitam dan melampiaskan kekesalannya itu kepada korban. Kapolsek Babahrot Ibtu Samsuir mengatakan pelaku SB yang menganiaya istrinya masih ditahan. Pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus ini. Sementara korban belum bisa dimintai keterangan karena masih terbaring di Rumah Sakit Umum TP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sikap Gubernur Aceh Zaini Abdullah menolak 2 kanun yang telah disahkan DPRA menunjukkan tidak kompaknya eksekutif dan legislatif selama ini dalam mengelola pemerintahan. Beda sikap yang diperlihatkan para elit kerap pula menciptakan kegaduhan politik menjelang pilkada yang tinggal 4 bulan lagi. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Akademisi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh Dr. Taufik Ar-Rahim MSI meminta para eksekutif dan legislatif tidak menciptakan polemik baru karena hal itu akan cukup mengganggu dan mempengaruhi suhu politik Aceh menjelang pelaksanaan Pilkada 2017. Menurutnya, penolakan 2 kanun oleh Gubernur Zaini Abdullah setelah disahkan DPRA dalam sidang paripurna pada 7 September menunjukkan tidak seirama dan sejalannya alur pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Gubernur semestinya tidak membiarkan kanun pilkada saat mulai dibicarakan di legislatif. Tujuannya jika terjadi kekeliruan dalam proses tersebut, maka dapat segera diperbaiki. Ia tak menampik bahwa kanun itu adalah produk politik, maka kepentingan politik dalam proses tersebut cukup tinggi dan sangat jelas dimainkan oleh para elit untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sudarlun, uang sebesar Rp45 juta milik Ratna Juwita, 43 tahun, PNS asal Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambu, Aye, Aceh Utara, raib dalam tabungan. Uang tersebut diduga ditarik oleh pria yang tak dikenalnya setelah pelaku menukar kartu ATM miliknya di SPBU Cempedak, Kecamatan Tanah Jambu, Aye. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Tanah Jambu Aye AKP Teguh Yano Budi menyebutkan, kejadian berawal pada Senin siang, korban mendatangi ATM di SPBU Cempedak untuk menarik uang. Saat memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ternyata ditolak. Tiba-tiba seorang pria menawarkan bantuan. Pria itu juga menyebutkan dirinya tidak bisa mengambil uang karena ATM-nya ditolak. Lalu pelaku meminta ATM milik korban untuk dimasukkan ke mesin. Saat itulah pelaku menukar ATM-nya dengan milik korban. Setelah pelaku pergi, korban baru menyadari bahwa ATM di tangannya bukan miliknya. Korban pun bergegas ke bank untuk mengeprint buku tabungan. Ternyata uang milik korban Rp45 juta sudah dicairkan pelaku. Korban Ratna Juwita telah membuat laporan ke Polsek pada Senin sore karena uang di ATM miliknya telah dikuras oleh pelaku tak dikenal. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Sudarlun, atletik Rashidi menjadi andalan Aceh dalam pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-15 2016 yang digelar 15 hingga 24 Oktober di Jawa Barat. Kontingen Aceh berjumlah 20 atlet difabel, 10 ofisial dilepas oleh staf ahli Gubernur Aceh bidang keistimewaan dan SDM, Eflizar Ibrahim, dan dihadiri Kadispora Aceh Asnawi di Hotel Leading Banda Aceh Selasa pagi. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Ketua kontingen Peparnas Aceh Samsul Bahri mengatakan, atlet nasional paral YMPIK Nasional Indonesia Aceh ditargetkan meraih 4 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Atlet atletik Rashidi diharapkan meraih 3 medali emas dan rekannya Awal Mulia 1 emas. Kemudian 4 perak dan 4 perunggu diharapkan dari cabang olahraga atletik, tenis meja, renang, dan catur. Menurut Samsul, pihaknya yakin Rashidi mampu mencapai target tersebut. Keyakinan ini setelah melihat pengalaman Rashidi di kejuaraan internasional. Rashidi pernah meraih 3 emas dan 1 perak di ASEAN Para Games 2015 Singapura. Menurut Samsul, Aceh mengikuti 5 dari 13 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu atletik, tenis meja, renang, catur, dan bulu tangkis. Mereka berangkat ke Jawa Barat Rabu ini. Dari Newsroom Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 12 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudaralun, wassalam.